آباؤنا وشيوخنا ورجالنا وأبناء الصالحون، الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم على هذه النية. وما نوصل الحبيب عمر إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يرتاح قلبي Terima kasih. على

اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. الحمد لله هدى بعبده المختار من دعانا الله عليه وقد نادانا لبيك لا حدانا صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفى خصنا وحبانا ما آل معدن سرك فهو صبر النادي حمانا وعلى صحابتك الكرام هما في دينك قول وليه عنوانا والتابعين لهم بسلك حدا حاد المودة هيج جانا والله ما ذكر الحبيب لو عاد حاولها نشوانا أين المحبون الذين عليهم بل النفوس مع النفائس هانا لا يسمع بذكر طه المصطفى إلا به وأذهب آنا فهجد الأهدش لا كلك فدحين تسأل أولا حال المحيين قد رفع إلى سير المر هذا وانسد إلى أوصاب طه اجتبى واحذر لقلبك ذي وجدانا يا منال الإيمان على بيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم نبان وقال فسبحان الذي أنا فالله عبده بمن رحمة لأما القوم فالفرح وغد به فرحانا مستمسكا بالعروة الوسقى بحال من أنشانا وشيرا أنوار كيل مدى كنت نبيا قال آدم بين الطاب وبين ما إغيك من غفلة تركوي يقضانا قل إلى قرية كل حيوانا لدى نشمتين إلا أنا خياب زيان أخي خرجت من نكاح لإلهي أنصانا قال الله وما اختره وأمر بإنسان وبحبه والنسر رب العرش قد أوصانا يا ربنا صلي وسلم دائما على حقك من إليك دعانا اللهم صلي وسلم وبارك عليه وقفنا تحت باب الموت وبايا صلنا المقود كدا الحسنى وعظم الدار كرامة يا عمر مهضار وقفنا تحت باب الجود وبايا Oh. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا وقد نشر الإله نعوته في القصب بين لها تبيانا صلى الله عليه. أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه. وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرن وتصبحون أعوانا صلى الله عليه. وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عظيم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه. فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه. يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه. حتى أنادى ارفع سلطة توكل يسمع لقولك نجم فخرك كبانا صلى الله عليه. وحمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه. وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه. ولسوف يعطيك فترضى جل من معتم تقاصر عن عطاه نهانا صلى الله عليه. كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. لما دنوت البروز لأحمد أن إذن مما شاءه قد كان حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى له مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا قد كان يهمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه. وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه. والده يدعى حكيما شأنه قد اعدل أعزز بذلك شانا وحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا فهناك كف وعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت أمينة لم تشك شيئا يأخذ نسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى واللم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالدهر من في بطنها فاستبشرت غدنا المخاض فعدر عدر دوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظات أبدا عدد فرقي ورضى نفسي وسنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه. فقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رب. شين الآيات شيخ عبد الله يا ابن علوي نسأل الله بذنوبي يغفر الله المدد يا الله يا الله شين الآيات شيخ عبد الله Oh. وسلم وبارك عليه وعلى آله. واكتسحر بيزيب الحال أهل الصفا وبيزود العلي في فضل أهل الوفا. واكتسحر بيزيب الحال أهل الصفا وبيزود العلي Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Yang saya muliakan para ulama pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para habaib anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, para hadirin hadirat pecinta-pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari yang mulia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kumpul bersama, bersolawat bersama untuk memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih yaitu pada malam hari ini kita berada pada malam-malam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Malam ini adalah suatu malam yang diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana perbuatan sesuatu amalan-amalan soleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan di dalam hari-hari yang lain, melebihkan di dalam malam-malam hari ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amin ahabbu ilallahi an yu'bada fiha," melebihi dada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Malam-malam yang kita lewati, hari-hari yang kita lewati, semua itu memiliki keutamaan atau kemuliaan-kemuliaan tersendiri. Akan tetapi lebih khusus yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus-bonusnya kepada kita semua. Ini semua adalah kelebihan atau keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disabdakan oleh beliau, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha. Ketahuilah wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala mempunyai bonus-bonus pada hari kalian, maka terimalah bonus-bonus tersebut. Hadir bonus-bonus tersebut dengan kalian mengamalkan amalan-amalan soleh. Makanya di sini kalau kita perhatikan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai umur yang sangat pendek, akan tetapi mempunyai kedudukan melebihi umat-umat terdahulu. Disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa qalilun man yujawizu dhalik. Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70. sedikit, jarang orang yang sampai hidup di dunia ini melebihi daripada 70 tahun. Kemudian sahabat di waktu itu semua bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita ini semua berarti jika dibandingkan dengan mereka-mereka, kita ini adalah umat yang paling sedikit amalannya." Maka dikatakan di situ oleh Rasul, "Jangan takut. Kalian adalah umat istimewa. Kalian adalah umat-umat pilihan. Kalian mempunyai bonus-bonus tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Bonus-bonus inilah yang akan mengangkat derajat-derajat kita, mengangkat amalan-amalan kita. Sebagaimana seperti sekarang ini adalah kita berada dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Kita lihat puasa di dalam bulan ini atau di dalam hari-hari ini, puasa satu hari diberi oleh Allah Subhanahu wa taala puasa ibadah satu tahun. Ya, bayangkan kalau kata di kita puasa, besok kita puasa, lusa kita puasa, berarti sudah 30 tahun kita puasa. Ya, satu tahun, satu hari satu tahun, tiga hari berarti tiga tahun. Kalau sampai kemarin-kemarin belum puasa kita, insyaallah kita Idul Adha besok tanggal 10, berarti kita masih mempunyai kesempatan Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu masih mempunyai 5 hari. 5 hari ini kita gunakan kesempatan kita untuk berpuasa. Apalagi dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Kitabul Ihya, yaitu orang yang melakukan puasa di dalam Ashhuril Hurum, yaitu beruntutan Kamis, Jumat dan Sabtu, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pahala ibadah 700 tahun. Coba kita bayangkan kalau besok kita hari Selasa kita puasa, satu tahun mendapatkan pahala puasa. Kemudian hari puasa mendapatkan satu tahun daripada pahala puasa. Kamis, Jumat, Sabtu kita mendapatkan pahala 700 tahun kita puasa. Inilah kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dijelaskan pula, yaitu di dalam 10 hari pertama ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan-kemuliaan, yaitu kita diperintahkan untuk puasa, dan dikatakan di malam harinya kita diperintahkan untuk ihya'ul lail, untuk menghidupkan malam-malam kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidupkan ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita beri oleh Allah Subhanahu wa taala pahala sebagaimana kita makan Lailatul Qadar. Ya, coba kalau kita bayangkan kemarin kita bulan Ramadan, orang-orang pas malam witiran rebutan semua sampai berbondong-bondong ke masjid pada malam witiran untuk guna mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau malam-malam hari ini sudah dijelaskan nas hadis sharih oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghidupkan malam-malam 10 hari pertama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya adalah ibadah Lailatul Qadar. Lihat kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita. Ya. Terus di sini ulama mengatakan bagaimana cara kita menghidupkan malam-malam hari ini? Ya, apakah kita gunakan satu malam penuh kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka dikatakan hal tersebut lebih baik kalau memang kita bisa mulai maghrib, isya, ibadah dan ngaji Quran terus sampai subuh, maka dikatakan hal tersebut paling mulia. Cuma mungkin sekarang lagi. Dan dikatakan oleh ulama paling minimalnya, yaitu orang mendapatkan pahala ihya'ul lail, yaitu jika melakukan sholat isya sama subuh berjamaah. Ya, tadi alhamdulillah kita sudah lakukan sholat isya berjamaah. Insyaallah nanti kita lakukan sholat subuh berjamaah. Supaya kita setiap malam daripada malam-malam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita minta sambutan singkatnya kepada sahibul bait Kiai Haji Mansur Ahmad alaihi falitafaddal. Allahumma salli ala Muhammad. Monggo pun di liangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, hadratal mukarramin, al mukarramun, as-sayyid, al-habib, nakhusu khususan ila hadrati habib Syekh Jamal bin Toha Ba'agil, Syekh Habib Abdul Qadir Mauladah, tentu yang kami muliakan, para habaib yang hadir di depan kita, para bapak-bapak, ibu-ibu, dan tentu tidak lupa yang saya hormati, bapak-bapak dari perwakilan Muspida di Kabupaten Malang, kepada Pak Muspika, dan secara khusus beliau datang, Bapak Camat, Bapak Danramil, dan Bapak Kapolsek beserta staf. Hadirin wal hadirat, dan ada yang hadir, memang kita undang anak kami, para yatim yang tentu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya pantas apabila malam hari ini kita yang hadir merasa surur, berbahagia, berbahagia seiring sanjungan puja-puji kehadiratillah Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, maha esa lagi maha bijaksana. Dengan taufik hidayah serta maunahnya, kita masih diberi kelonggaran waktu, kesempatan untuk bermuajah wajhan biwajhin di dalam rangka sama, yakni konsisten istiqomah kita mengikuti agenda daripada Majelis Ta'lim Wal Maulid Ar-Ridwan di dalam rangka Majelis Ta'lim dan Wal Maulid. Kita semangat mengharapkan tentu kepada Allah Subhanahu wa taala, kami masih sekali ini ditempati oleh keluarga besar Ar-Ridwan, maka patut berbangga. Tadi sudah diperhitungkan oleh rekan-rekan banser, diperkirakan tidak sekian yang datang, tetapi hampir 8.000. Di belakang sana Habib masih banyak sampai ke batas Krempyeng. Jadi ini Jalan Insinyur Soekarno, kemudian sampai Jalan Bangsa. Memang digandrungi dan sangat kangen kepada habaib karena motivasi yang telah diberikan oleh para alim, khususnya Kyai Abdul Syakur Fattah, fadail daripada temu bermuajah dengan habaib. Oleh karenanya kami menyampaikan selamat datang. Mudah-mudahan kedatangan para habaib, para alim, para kiai di desa kami Jatigui tidak hanya sekali, Maka tadi kita rundingan dengan Bapak Kepala Desa beserta perangkat, beserta Ibu Yuyun, sebab di sini kepala desanya Ibu, Ibu Haja Yuyun Mu'alaf, Masya Allah. Ya setahun sekali lah, kalau gak bisa ya tentu dua tahun sekali. Dipersilakan kepada Dewan Pengurus. Jadi mohon dengan hormat agenda, paling enggak setahun sekali kami ingin ditempati. Insya Allah kami yakin karena barokah, dan tentu sudah kita rasakan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rangka istiqomah konsisten seperti ini. Kita di samping bersolawat, berzikir, berdoa, dan kita menerima tausiah dari para habaib dan para alim. Yang penting lagi doa-doa kita, doa-doa para habaib yang kita harapkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin wal hadirat, dan yang saya muliakan, kami hormati para alim, para habaib. Kami dari panitia dan mewakili para takmir Masjid Nur Awaliyah Jalan Insinyur Soekarno, apabila di sana sini terdapat kekhilafan, kirang hormati pun datang panjenengan sedaya ingkang rawuh. Kula mewakili takmir nyuwun agungipun pangapunten panjenengan sedaya. Di samping kami wakili jam masyarakat. Sekali lagi mohon dengan hormat diagendakan, pun tidak sebulan sekali ya, setahun sekali. Kok seandainya setali masih penuh ya dua tahun sekali. Ar-Ridwan diharapkan untuk apa usulan kepala desa tadi? Ya, tempat di sini saja, nanti pindah-pindah. Oh iya. Iya. Ya nanti musyawarahkan dengan para pengurus seizin para habaib tentunya. Sekali lihat jazakumullah khairal jaza fid dunya wal akhirah. Mohon doa restu para habaib. Hari ini sudah melangkah kami membangun tahapan yang kedua, yakni gedung panti asuhan yatim Nasrullah. Dengan doa beliau mumpung Dzulhijjah, mudah-mudahan tidak terlalu lama anak-anak kami akan menempati tempat itu dan langsung di dalam lingkungan pendidikannya, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, kemudian Diniyah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan ridho kepada kita fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf sekali lagi dan terima kasih kami warga masyarakat menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan tidak hanya sedesa, sekecamatan Sumber Pocong diberikan aman, kesentosaan oleh Allah SWT dan barokah. Umat Islam seluruhnya diberikan kekuatan lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Haji Mansur Ahmad. Semoga apa yang semua yang beliau niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan pada para pengurus Masjid Takmir Nurul Awaliyah permohonan maaf dari guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil, yang mana beliau sekarang ini di perjalanan untuk menuju ke tempat kita ini. Oh, kita doakan bisa sampai bersama-sama dengan kita dengan selamat, amin. Karena beberapa hari yang lalu beliau pada hari Jumat kemarin berdakwah ke Negeri Hong Kong, kemudian sudah diatur tiketnya, rutenya itu untuk pulang ke Malang sini untuk bisa hadir bersama-sama kita, yang sudah seharusnya beliau sampai jam 4 sore di Malang, akan tetapi karena pesawatnya delay, ditunda, makanya beliau terlambat. Tadi sebelum Isya beliau baru mendarat di Juanda, dan sekarang beliau perjalanan dari Juanda untuk menuju ke tempat kita. Kita doakan insya Allah bisa nutut dan hadir bersama kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, kita mengingatkan pula tentang kemuliaan-kemuliaan 10 hari pertama di dalam bulan Dzulhijjah. Di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Bonus tersebut sepantasnya, seharusnya untuk kita gunakan, untuk kita maksimalkan. Melebihi yaitu amalan-amalan soleh yang tadi dikatakan di dalam sebuah hadis, semua amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di dalam 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menganjurkan kita untuk memperbanyak amalan soleh. Lebih-lebih yaitu puasa. Lebih-lebih lagi yaitu puasa yang kita lakukan pada hari apa? Tanggal 9 hari apa? Hari Arafah. Hari Arafah yaitu yang insyaallah akan jatuh pada hari. Di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala bagi siapapun yang melakukan puasa di situ, memberi pahala ganjaran puasa 2 tahun. Ya, memberi pahala-pahala ganjaran 2 tahun dan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dosa 2 tahun. Dua setahun yang akan datang dan setahun yang telah lewat. Di sini ulama mengatakan bagaimana bisa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa setahun yang akan datang padahal dosa tersebut belum kita lakukan, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sinilah orang tersebut insyaallah yang telah melakukan hal itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan dosa-dosa atau hal-hal yang tak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal-hal seperti ini hadirin perlu untuk kita perhatikan. Ya. Jadi jangan sampai kadang-kadang orangku sambatan. Aku kok mesti lek dijak nang gene selawat buat lek maksiat cepet enteng. Nah, ini kita harus bisa mengoreksi daripada diri-diri kita sendiri. Apa kelakuan-kelakuan yang lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mencintakan kita kepada majalisul khair. Ya. Di sini karena sudah jelaskan bahwasannya jika kalian ingin mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada kalian, lihatlah di mana kalian ini ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tempatkannya alhamdulillah di khair, perkumpulan-perkumpulan maulid, tahlilan, dibaan, terungku ono selawatan, teko enteng enak. Di situ kita insyaallah bisa yakin pada diri kita bahwasanya kita adalah salah daripada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dijak selawatan abot. Terus hari-hari bonus 10 hari pertama seperti sekarang ini dibentang oleh Allah Subhanahu wa taala di obral. Monggo sampean iki lho ngamalno segala macam tak lipat gandakan. Sampean poso sedina tak ganjaran setahun. Qiyamul lail menghidupkan malam hari, pada malam-malam hari ini saya beri pahala Lailatul Qadar. Cuma orang-orang tetap menganggap hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Ditinggal leye-leye, ditinggal turu. Lah terus orang yang seperti ini apa yang diharapkan di dalam kehidupannya? Makanya hal-hal seperti ini penting untuk kita perhatikan. Lebih-lebih lagi zikir yang dianjurkan untuk kita baca pada 10 hari pertama ini yaitu untuk memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Sebab Nabi Musa alaihi salam ketika beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa mengatakan, "Ya Rabb, kenapa selalu engkau ini tidak selalu langsung menerima doa-doaku? Kenapa engkau ini selalu menunda ketika aku berdoa kepadamu? Kira-kira amalan apa ya Rabb, wahai Tuhanku, amalan yang jika aku membacanya, jika aku mengamalkannya, maka engkau langsung akan menerima doa-doaku." Langsung diberi diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikatakan, "Ya Musa, ketahuilah jika engkau menginginkan sesemua amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doamu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah membaca la ilaha illallah di dalam sehari pertama dari bulan Dzulhijjah." Nabi Musa kaget dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Allah, apakah ini hanya khusus untukku?" Lalu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "La ya Musa, ini untukmu dan untuk umatmu dan untuk seluruh manusia sampai hari kiamat." Ya, ingat, langsung ijazah, langsung pesan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Itu adalah zikir yang paling afdol yang kita baca pada 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah ini. Mari negatine mulai di dalam kendaraan baca la ilaha illallah. Ya, perbanyak la ilaha illallah. Besok pagi bangun tidur la ilaha illallah, nganggur la ilaha illallah. Terus perbanyaklah bacaan-bacaan tersebut. Kemudian pula dikatakan, yaitu untuk hari Arafah khusus tanggal 9, yaitu insyaallah yang jatuh hari Sabtu, itu kita diperintahkan untuk membaca Qul huwallahu ahad atau suratul ikhlas 1000 kali. Ya. Enteng 1000 kali Qul huwallahu 1000 kali Al-Baqarah. Nah, kalau Qul huwallahu ahad itu coba kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu bacaan sangat enteng, yang sangat ringan. Akan tapi mempunyai kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu barang siapa yang membaca 1000 kali daripada bacaan Qul huwallahu ahad pada hari Arafah, u'tiya ma sa'al, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan bagi mereka-mereka semua yang telah membacanya permintaan apapun. Ya, insyaallah semua permintaan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya hajat, yang punya utang, yang punya perluan apapun, kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berta'aruf kepada Allah Subhanahu wa taala lebih-lebihnya yaitu di dalam 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah ini. Obral. Ya, obralan seperti kalau kita lihat biasanya sebelum lebaran di mal-mal, di pasar-pasar, barang itu diobral. Cuma orang-orang subhanallah karena urusan dunia rebutan semua. Lah ini untuk akhirat, urusan akhirat, obralan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih penting untuk kita perhatikan. Insyaallah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mengamalkan sesuatu yang telah diperintahkan, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita semua bisa selamat di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian sekarang kita minta kepada Gus Abdul Mun'im, menantu daripada Kiai Haji Abdul Syakur, untuk memberikan mau'izah kepada kita sambil menunggu guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil alaihi. Tafadhal. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillah ala ni'matis siha wal afiyah. Alhamdulillah ala ni'matil ijtima' was suhbah ma'as salihin. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimus salihat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, arsalahu bil huda wa dini haqq li dini kullih walau karihal kafirun. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar, iftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al mukhtar wa alihil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Maral habaib al ajilla al muhtaramin, asyral ulama wal muhibbin, para habaib yang mulia, yang kami hormati, para ulama yang mulia, yang hati, para sepuh, bini sepuh, para ustadz, para pejabat, baik muspidah maupun muspidah, para aparat, wabil khusus Bapak Cap Sumber Pucung, Bapak Lurah, Ibu Lurah mohon maaf, Ibu Lurah Desa Jatwi, Kapolsek, dan semua para aparat yang ikut menyemakan acara yang sangat mulia ini, yang kami hormati hadirin hadirat, para pencinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia di dunia sampai di akhirat nanti. Alhamdulillah kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat mulia ini. Ini adalah satu pertanda daripada kecintaan Allah kepada kita. Kita ditempatkan di tempat yang mulia supaya kita menjadi orang yang mulia dan kan di dunia sampai di akhirat. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh guru kita Al-Habib Abdul Gadir Maulawilah yang kami muliakan, dan juga kami muliakan tidak lupa seluruh habaib yang hadir dan para ulama, wabil khusus Romo Kiai Abdul Syakur, pengasuh Pondok Pesantren Al-Huda, Ngebruk Sumber Pucung, dan para kiai wabil khusus Kiai Nur bin Ahmad yang kami muliakan. Alhamdulillah kita dengar mauidhoh hasanah yang cukup banyak manfaat hikmah bagi kita untuk meraih kebahagiaan dunia, yang barusan kita dengarkan bersama-sama dari Habib Abdul Gadir bin Ahmad Mauladawilah. Semoga membawa manfaat bagi kita di dunia seakhirat, amin ya rabbal alamin. Sebagaimana beliau menjelaskan bahwa hari-hari ini, malam-malam ini, Allah menurunkan bonus-bonus yang sangat banyak. Dan kita ketahui bahwa umat Rasulullah SAW, umat yang paling pendek umurnya dibanding umat-umat sebelum Muhammad SAW, tapi dijadikan umat yang paling mulia, yang paling baik. Kenapa? Karena sebagai umatnya makhluk yang terbaik di arah semua makhluk sejagat alam ini, yaitu Rasulullah SAW. Oleh karena itu dikhususkan umat Rasulullah ini mempunyai bonus-bonus, bukan hanya masalah waktu saja, bahkan ada masalah tempat seperti Makkah, Madinah, Baitul Maqdis. Apabila kita tiba di sana, ibadah di Makkah sekali seperti ibadah 100,000 kali. Kalau kita beribadah di Madinah sekali seperti 1,000 kali ibadah di sana, di selain Madinah. Dan apabila kita di Baitul Maqdis sekali seperti 100 kali. Yang sekarang lagi dijajah oleh kaum Zionis Yahudi. Dan semoga kaum muslimin seluruh dunia diberikan kesehatan oleh Allah lahir batin, diselamatkan dari bahaya musuh-musuhnya, dan diberikan oleh Allah pertolongan sehingga selamat dari fitnah akhir zaman di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Selain waktu seperti Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1,000 bulan, seperti malam Arafah dan lain sebagainya, juga seperti tempat Mekah Madinah, ada juga bonus yang bisa kita dapatkan dengan niat yang baik. Karena itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim aw kama qala. Rasulullah bersabda, hanyalah amal-amal itu bisa atau juga bisa sempurna Sebab apa? Bin niat. Sebab niat. Oleh karena itu, hendaklah kita pandai-pandai niat. Oleh karena itu, kita belum memulai beraktivitas, sebelum kita bergerak keluar rumah atau kembali masuk ke rumah, kita niati yang baik. Niat yang baik itu adalah niat yang telah diniati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat yang telah diniati oleh para sahabat-sahabatnya, para penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para aulia Allah, para ulama yang mengamalkan ilmunya karena mencari Allah. Niatnya mereka itu semua pasti bagus. Oleh karena itu, kalau kita sandarkan niat kita seperti niat mereka, maka semua aktivitas kita menjadi ibadah. Tidur kita, kita niati seperti niatnya Rasulullah saat tertidur. Kita niati tidur kita seperti niatnya para ulama kalau mau tidur. Nah, itu selama kita tidur dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga makan, begitu juga duduk, begitu juga pergi dari rumah, masuk rumah lagi. Jadi sesuai apa yang firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku manusia dan jin itu kecuali semata-mata untuk ibadah kepadaku. Mana ibadah di sini adalah luas. Hal yang biasa yang ada bisa jadi ibadah berkat niat kita. Man kita kalau kita niati supaya sehat, bisa sholat lima waktu berjamaah, bisa menghadiri majelis-majelis yang mulia, majelis taklim, wa maulid, zikir. Ini semua makan kita ini dihitung ibadah oleh Allah. Sudah nikmat jasad kita sehat, sehat. Dan sebab yang dijelaskan dalam hadis tersebut diteruskan, wa innama lil imri'i ma nawa. Hanyalah seseorang itu mendapatkan pahala sesuai yang diniati. Faman kanat hijratuhu ila Allah, maka apa yang hijrahnya menuju ke majelis ta'lim, majelis zikir seperti majelis Ar-Ridwan yang sangat mulia ini, ila Allah wasuli, karena mencari ridha Allah dan minta syafaat Rasulullah SAW, karena cinta Allah dan cinta Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka itu keluarnya dia dapat ridha Allah, kasih sayang Rasulullah SAW kepada kita. Mengkanat hijratuhu li dunya yusibuha, andai kata hijrahnya di luarnya li taklim, dia berdakwah ke sana kemari, li dunya yusibuha, karena dunia materi yang ingin dia raih, awi muratin yang kihuha, atau kita yang ingin dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajaru ilai, maka sudah cuma materi saja, duniawi saja, ataupun wanita berarti dia nikahi, tapi di akhiratnya nol, tidak apa. Nah, ini kita sayangkan. Oleh karena itu, marilah kita niat yang sebaik-baiknya. Kita setelah mendengar dari wejangan hadir, oleh karena itu semoga setiap nafas kita, detik kita tidak dari pahala Allah Subhanahu wa taala berkat niat yang baik. Kita niati alama nawasalafus soleh. Saya niat salafus soleh, para pendahulu-pendahulu yang baik di dalam menghadiri majelis taklim, silaturahim, di dalam berkunjung sani, di dalam duduk, semuanya akhirnya kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala berkat niat. Itulah kelebihan daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dijelaskan pada hadis yang lain, niyatul mukmin khairum min amali. Niatnya mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Karena niat itu tempatnya di hati, tidak bisa dibohongi, yang tahu dirinya dan Allah sendiri. Atau amal dibikin pura-pura seperti kayak puasa, tabir, atau dibalik pandangan orang dia makan, tapi kelihatannya dia ya berpenampilan loyo. Nah, ya, bisa di atau karena sesuatu duniawi yang ingin diraih supaya mendapatkan hadiah. Kalau puasa dikasih hadiah sama orang tuanya, sepeda dan sebagainya. Ini oleh karena itu kalau amalan masih bercampur bisa dengan keinginan duniawi, bisa bercampur dengan yang bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niat itu tidak nampak. Jadi dirinya sendiri yang tahu kalau benar-benar dia niat ikhlas karena Allah, dia akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kesempatan sangat mulia majelis Ar-Ridwan ini cakup majelis yang memenuhi kebutuhan kita dalam tiga unsur. Unsur untuk meraih kebahagiaan kesehatan dunia akhirat. Yang pertama adalah pokok untuk akal kita. Kita mendapatkan ilmu, akal kita ini berfungsi mendapatkan vitamin-vitamin protein berupa ilmu sehingga kita tidak mudah disesatkan atau oleh musuh-musuh Allah. Kemudian juga dengan zikir sholawat, majelis taklim wa sholawat wal maulid. Maulid ini adalah bagian daripada zikir, zikir kepada Allah, karena di dalamnya itu kita menyebut nama Allah, menyebut Rasulullah, memuji Allah, memuji Rasulullah, mendoakan selalu sejahtera, selalu tercurahkan kepada Rasulullah. Nah, ini semua adalah unsur zikir, kebutuhan yang selalu dibutuhkan oleh rohani kita supaya mental kita, rohani kita tidak bobrok, tidak sakit. Ya, karena kalau sakit lama-lama dibiarkan bisa jadi mati. Na'udzubillahi min dzalik. Akhirnya tidak bisa menerima nasihat mau'idh, mendengarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an maupun zikir sholawat, karena mati tidak bisa mendapatkan kenikmatannya. Dan yang ketiga juga majelis maulid, majelis taklim al-maulid ini, para panitia mengerti yang hadir-hadir dari jauh sini biasanya tidak lepas dari juga kebutuhan jasmani. Minimal ada air. Air itu karena masya Allah sumber daripada kehidupan. Kita bisa melangsungkan kehidupan kita, kita juga tidak lekan kebutuhan jasmani. Tapi kebutuhan yang dua sebelumnya itu, yaitu kebutuhan pokok makan akal dan juga rohani, itu yang lebih penting. Karena nanti manfaatnya bisa terbawa sampai kita ke alam akhirat. Kita perhatikan kesehatannya itu lebih penting, jauh lebih penting. Selain kesehatan jasmani juga penting, karena penyakit jasmani ini hanya saat kita hidup di dunia saja. Tapi setelah mati, penyakit-penyakit itu tidak akan kembali lagi. Yang asal flu, pilek ya, saat dimandikan, waktu dimandikan jadi tidak bakal dia wahing lagi ya, atau flu. Hasing, mandikan takut ya. Nah, begitu juga yang sakit masuk angin dan lain sebagainya, itu sudah sembuh total. Sembuh total yang namanya penyakit jas. Ini ada satu kisah, gara-gara belajar tanpa guru, membaca satu hadis yang mana cetakannya itu kelebihan tik sehingga maknanya berubah jauh. Jadi ada dalam Al-Habbatus Sauda dawa mingkul lidah. Cinten hitam itu obat segala penyakit illas saum kecualian. Kalau sudah mati tidak bisa di ya mati lagi sudah. Ya. Ini ternyata batu sauda ini kelebihan T1 bacaannya Al-Hayatus Sauda. Dibuka di kamus Al-Hayatus Saudanya bukan cinten hitam yang didapatkan, ular hitam. Akhirnya ketemu ular hitam langsung dia pegang, dia gigitkan ya. Nah, akhirnya dia benar sempurnanya, tapi ya tidak bangun lagi. Ya, ini gara-gara berguru agama tapi tidak guru, cuma dari perpustakaan ke perpustakaan. Dan ini nanti gurunya jadi, yang menjadi guru itu adalah setan. Nanti menyesatkan dengan pikirannya, dari akal-akal. Jadi bukan mengerjakan perintah Allah itu semampunya, tapi seenaknya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, fattaqullaha mata'tum, bukan masyiktum. Bertakwa kepada Allah, mampu kalian, bukan saya kalian. Nah, ini. Makna mampu itu jadi, selagi kita kalau bisa sholat berdiri, kita harus berdiri kalau di waktu kita sholat lima waktu. Tidak pun anaknya kita dengan karena merasa capek. Ya, padahal kalau shopping kuat. Nah, ini namanya masyiktum, bukan mastatoktum. Jalan-jalan kalau kepala kuat, tapi kalau sholat, diran sholat ya, waduh lemes, saya duduk saja. Padahal katanya bukan itu yang namanya mampu. Yang namanya mampu itu yaitu kalau dia kiranya bisa pergi untuk belanja beli hajat, yaitu namanya mampu. Tapi kalau karena capek, malas, ya itu bukan namanya semampunya, tapi seenaknya. Begitu juga saat melontar jumroh yang melakukan haji, ya, karena tak istrinya nanti kena lempar batu, ya, dari jamaah haji yang diwakilkan saja, kamu nanti apa bahaya, kita ini kan semampu kita, ya. Jadi kalau kamu nanti jatuh, ya, bahaya, wis diwakili, itu bukan semampunya. Padahal kalau dia pergi shopping kuat sekali seharian, tapi begitu jumroh, nah, dia rasa tidak mampu. Nah, ini berarti mereka itu tidak sungguh-sungguh saat melaksanakan itu, bukan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi semata-mata ikhlar tidur saja. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, majelis taklim dan majelis ta'lim wal maulid ar-ridwan ini kita doakan semoga dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di dunia saja. Di akhirat kita kumpul dengan majelis arim bersama Rasulullah SAW, masuk surga tanpa dihisab, di sof yang pertama berserta keluarga anak cucu Rasulullah dan para pewaris Rasulullah, para ulama al-amilin yang mengamalkan apa yang diketahui. Para hadirin dan hadirat, di malam yang sangat mulia ini kita alhamdulillah dihadiri banyak habaib, dihadiri sampai ribuan. Ini jelas banyak aulia Allah kekloh, karena dalam satu riwayat itu tidaklah orang mukmin yang berkumpul 40 kecuali satu di situ diangkat jadi wali, atau memang dia seorang wali. Padahal ini ribuan. Oleh karena itu kita memperbanyak istighfar, ampun kepada Allah supaya dosa ketahui atau yang tidak ketahui diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari majelis ini seperti baru lahir, bersih dari segala noda dosa maksiat. Majelis ini sangat mulia sekali. Selain ilmu, majelis yang dinaungi oleh Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW pernah beri nama bu'istu mu'allima, aku ini diutus untuk menjadi pengajar, mengajarkan ilmu yang sangat mulia. Orang yang punya ilmu itu dijaga oleh ilmunya. Beda orang yang punya harta, harus menjaga harta. Tapi orang banyak keblinger akan harta dibanding dengan keinginan untuk ilmu. Padahal ilmu ini justru yang akan menjaga dia. Sedangkan kalau harta, justru dia yang akan menjadi budaknya menjaga. Kalau tidak dijaga, bisa diembat orang. Nah, dan dikatakan lama lain, talibul ilim wa talibul mal, tidak pernah merasa kenyang. Siapa itu dua orang? Talibul ilim, orang yang menuntut ilmu. Kalau sudah asik dengan ilmu, seperti Yai Syakur, seperti Habib Ahmad Al-Jufri, seperti Habib Soleh Matawilah, Habib Abdul Gadir, Habib Bakil, ini tidak pernah merasa kenyang akan ilmu yang ingin didapatkan terus. Baca ini, baca situ, tanya sana, tanya sini, hadir sana, hadir. Nah, ini karena tahu emangnya ilmu sudah dirasakan, sebagaimana kita asik merasakan dapatnya harta. Sudah banyak pelanggan-pelanggan, dimudahkan urusannya untuk mencari dunia. Itu kita pernah merasa cukup. Walaupun sudah miliarder, triliunnya, masih tetap dia punya usaha PVPT ini dan itu. Nah, ini ya, ini menunjukkan bahwa dua pencari ini tidak pernah akan kenyang. Dan semoga kita, selain kita di harta, kita juga tidak nikmatnya dengan mencari ilmu. Karena kalau harta didasari dengan ilmu, harta ini dapat barokah, manfaat, bisa membawa keberkahan untuk kehidupan dunia sampai akhirat, dan bisa untuk menjadi investasi kita untuk hidup di dunia di akhirat nanti. Ya, amal kita terus berlanjut. Harta kita yang kita tinggalkan membawa manfaat, terus berlanjut pahalanya walaupun kita sudah pindah ke alam kubur. Ya, karena disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, Ibnu Adam in qata'amlu illasin shadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shohin yulah. Jika mati seorang Bani Adam, itu putus semua kecuali tiga hal yang tidak putus. Bisa mengalir manfaatnya, bisa mengelanya. Apa itu? Yang pertama, shadaqah jariyah. Nah, ini kesempatan. Ada masjid, tola majelis taklim, ada panti asuhan yatim piatu ini. Nah, ini kesempatan kita yang punya untuk invest di situ. Lagi tempat itu di pengajian, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, mempelajari ilmu-ilmu agama supaya ngerti halal dan haram, supaya ngerti sah datalnya ibadah. Nah, ini kita mendapat pahala, mengalir pahala itu. Dan anak yatim ini masya Allah sangat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Begitu juga orang yang peduli akan anak yatim, orang mengasuh anak yatim ini sangat dekat hubungannya dengan Rasulullah. Disyaratkan ana wakafil yatim kahatain, saya dan ngurus anak yatim ini yang ngurus betul-betul karena mengharap ridho Allah ini kahatain, seperti dua telunjuk ini ya, antara dua telunjuk dengan dua di tengah ini ya, kahatain, sangat dekat, tidak ada pemisah. Karena itu Romo Yai Mansur yang punya ya kesempatan untuk mendirikan yayasan panti asuhan ini, semoga pelajaran yang sempurna lahir dan batin, diluaskan rezekinya, dimudahkan semua urusannya, dipanjang umur, memberi manfaat barokah bagi masyarakat sekitarnya. Dan semoga jati sekitarnya ini diberkahi oleh Allah. Semua ini menunjukkan cinta Allah kepada para penduduk Jati Kuwi dan sekitarnya ini, karena digerakkan hati mereka untuk hadir di majelis yang sangat mulia ini. Nabi Musa alaihissalam terkait Allah yang bisa komunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, pernah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakan baik, menciptakan buruk. Yakhluqullahu ma yasha wa yakhtar." Allah yang baik, yang buruk dan memilih. Ya. Ini kau ciptakan kejelekan itu kepada orang yang kau kehendaki untuk berbuat jelek. Kemudian kau masukkan neraka, siksa habis-habisan. Sementara yang lain kau menciptakan kebaikan, kau kasihkan kepada orang yang kau kehendaki untuk berbuat baik, lalu kau masukkan ke dalam surgamu. Kamu kasih nikmat-nikmat yang sangat indah. Ini bagaimana nasibnya yang jelek ini, kasihan. Diciptakan yang enak ini, wah untung sekali. Bagaimana? Akhirnya Allah menjawab, "Ya Musa, sekarang waktunya panen. Kamu panen dulu, nanti jawabannya." Panen ya. Kemudian Nabi Musa panen gandum. Kalau di sana umumnya gandum, ya mungkin juga ada padi ya. Setelah panen Nabi Musa, ambillah berasnya itu apa namanya padinya itu, ditaruh di karung yang bagus, kemudian diangkat dan ditaruh di tempat yang sangat aman, steril dari hama, tikus dan lain sebagainya, sedang baik baik. Sementara dia ya itu tidak ditaruh di gudang, dipakan dibakar habis, hangus. Kemudian setelah itu ya Nabi Musa tanya sama Allah, "Gimana ya Allah? Ini kamu barusan panen. Kenapa yang damen kok tidak kamu angkut sekalian di gudang? Kau bahkan kamu bakar habis." "Ya Allah, damen ini ya bukan tempatnya ditaruh di gudang. Tidak ada manfaatnya, tidak bisa dimakan. Ini bisanya dibuat untuk jadi abu bakar ya, dijadikan abu dengan dibakar supaya nanti bisa numbuh kain, gitu ya. Jadi ini tidak layak untuk dimakan." Nah, akhirnya dijawab sama Allah, "Begitu juga menciptakan wahai Musa, yang tidak ada manfaatnya itu tidak layak ditaruhku. Oleh karena itu biar masukkan ke neraka, biar neraka tidak sia-sia. Biar neraka aku ciptakan ini ada fungsinya." Itulah orang-orang yang tidak mau berbuat baik, orang yang mencari perbuatan baik, akhirnya sama Allah ditaruh di surga sebagaimana orang-orang yang baik, tapi ditaruh di neraka, dibakar di sana. Nah, itu adalah hikmah daripada Allah menciptakan segala sesuatu, tapi Allah memilih yang Allah anggap yang bermanfaat. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Semoga semua hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dimasukkan ke dalam surganya, dimudahkan untuk berbuat baik, beramal soleh sepanjang umur kita. Kita penting lagi sebagai umat ini untuk memperbanyak syukur kita dengan cara memperbanyak sholawat Nabi. Kita tidak mengerti apa-apa, kalau kita tidak diajari oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Gak ngerti sholat, gak ngerti puasa, gak ngerti zakat, gak ngerti haji. Oleh karena itu, kita memperbanyak syukur, terima kasih kepada beliau dengan cara apa? Sering kita membaca sholawat, mendoakan kepada Allah supaya rahmat sejahtera selalu terlimpahkan pada Rasulullah SAW. Nanti kalau selalu terlimpah, akhirnya nanti kita keloberan, kena loberannya. Karena Rasulullah ini ibaratnya sudah penuh dengan rahmat, anugerah semuanya itu. Terus kita yang berdoa supaya Allah selalu ngasih itu, supaya kita lobe. Kalau kita kena loberannya itu, berarti kita mendapatkan kenikmatan yang tadi, yang bisa dirasakan di dunia sampai akhiran nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini cukup insyaallah sangat lelah sekali ya, mauidhoh hasanah yang singkat padat dari Habib Abdul Qadir, tapi Hamal ternyata belum datang juga. Insyaallah niat beliau hadir dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala minal hadirin. Dan kita juga semoga dikumpulkan sama Habib Jamal itu ya, bukan hanya jasmaninya saja tapi rohaninya juga di dunia sampai amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf dan ridhonya apabila itu panjang berbicara karena begitu asik ya memandangmu dengan para kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami harapannya adalah kepingin bisa katut, ya, bisa ikut bersama-sama, ya, antum semua ini, para aulia Allah, para kekasih Rasulullah, untuk bisa sampai surga Allah nanti. Begitu juga keluarga dan anak turun kami, ya, itu yang kami harapkan. Dan yang terakhir, kami ingin mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza semua kepada para panitia dan para pendukung-pendukungnya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selamat dunia akhirat. Karena kalau kita tidak bisa menjadi orang alim, kita dianjurkan menjadi menuntut ilmu. Kalau menjadi muslim, mendengar, hadir di majelis seperti ini walaupun tidak punya kitab ya. Yang ke kita paling tidak kalau tidak bisa mustami juga karena sibuk mengurusi sana sini ya, tapi kita muhbin tiban ya, kita dukung dengan materi atau naga, masang terop ini sebagian dapur itu. Nah itu walatkun khomisa fatahlik. Jangan sampai kita ini menjadi orang lima, yaitu sudah tidak alim, tidak mau nyanyi, tidak mau mendengarkan dan juga tidak mencintai di majelis-majelis yang khair seperti ini. Bahkan yang orang yang kelima yaitu yang benci naudzubillah ini bakal ya, yang ini akan dunia akhirat. Ya semoga itu saja yang kami sampaikan. Selamat manfaat. Mohon maaf dan ridhonya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Munim atas apa yang telah diberikan kepada kita semua. Insyaallah manfaat untuk kita-kita semua fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ini barusan kabar yang terakhir ia terima, yaitu beliau Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'il memohon maaf kepada panitia dan pada para hadirin dan hadirat besar-besarnya karena sudah disempat-sempatkan untuk datang akan tetapi tetap gak nutut. Kata beliau, paksakan nanti saya pasti datang dan harus ceramah tambah kemalaman kesian para hadirin. Karena juga besok insyaallah ada rute yaitu pembukaan Ar-Riwan di Tuban. Ya, beliau mengatakan sudah insyaallah hadirkan kami di tempat ini dan insyaallah kita semua hadirin. Kemudian ini ada beberapa pengumuman yang insyaallah Ar-Riwan sepan tanggal 6 Oktober yaitu setelah Lebaran. Ya, kalau insyaallah lebarannya hari Minggu, berarti hari Seninnya tanggal 6 Oktober itu adalah haul Kiai Haji Muttaqin di Ponpes Bustanul Ulum, yaitu di Gus Irul Wonokoyo, ya, di Wonokoyo Gedung Kandang Kota Malang. Senin tanggal 6 acara di tempat Gus Irul di Wonokoyo Kota Tang. Kemudian Ar-Ridwan untuk wilayah Batu setiap Selasa tetap di Besnur Kota Batu. Kemudian yang ketiga yaitu pembukaan Ar-Ridwan Korwil atau cabang Tuban, yaitu besok hari Selasa tanggal 30 September di Kompi Senape Tuban. Ya, ini alhamdulillah sudah tambah banyak manfaat insyaallah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, mari kita sekarang bersama-sama membaca doaul maulid, dan kemudian setelah itu kita baca talqinud dzikir dan kita akhiri majelis kita ini. Mulai kita sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad asyartu lin atiman awsafil quluba tuhayyijul asjana wallahu alayhi fama yasawil qawlu minna aw yakunu thanana لكن حب سراء عالم بحصفة ربنا وحدانا وإذا امتزجنا بالمودة هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد حد العلي لا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبي وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي خانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم حبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا قد به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وبالحقوق وطالبا أوصانا وحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا أحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل الزمان إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قد تمم الله مقاصدنا، قد تمم الله مقاصدنا، وزال منا جميع الهام، وزال منا جميع الهام. قد تمم الله مقاصدنا، قد تمم الله مقاصدنا، وزال منا جميع الهام، وزال منا جميع الهام. ببدء الدور في عنا، ببدء الدور شافي عنا، جوده ظل علينا عام، جوده وفضل علينا. وتمم الله مقاصدنا، وتمم الله مقاصدنا، وسلمنا جميعا. Yeah. عبدنا الحسنى بحرمتهم وأميت في طريقاتهم ومعافاة من الفتن وأميت في طريقاتهم ومعافاة من الفتن ربي أرفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأميت Terima kasih.